Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah dan selalu memberikan nikmat kepada kita dimanapun kita berada, termasuk kepadamu yang sekarang berada di Taiwan. Alhamdulillah, setelah berbuka puasa tadi di kata anak-anak itu warung Buddha, warung vegetarian yang letaknya di gerbang pintu belakang. Tadi kita sudah alhamdulillah makan di sana dengan bayar sendiri-sendiri. 6 orang, Utin, aku, Ongki. Utin, aku, Ongki. Siapa itu? Utin, aku, Ongki, Holis. Satunya lagi itu sama Fia sama Risma itu loh, Risma yang dari Kalimantan yang sudah lulus itu loh, sebentar lagi lulus. Alhamdulillahirrabbilalamin. Makanan yang saya pesan tadi adalah mie kuah, bukan mie tapi mie hun kuah. Aslinya saya tadi mau pesan makanan yang harga 40 NT yang ukuran kecil, tapi kan selalu saja dia bilang sold out, habis, sehingga di baris bawahnya itu mie kuah yang ada peringgilan kayak bakso tapi gak tahu itu namanya apa, rasanya gurih. Saudara sekalian yang saya hormati, bisa makan mie kuah yang satu mangkok yang besar dan bisa kita habiskan, itu adalah satu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanan itu nanti akan masuk ke dalam perut kita, saudara sekalian. Hadirin yang, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk ke perut dengan proses yang rumit yang kita tidak tahu, tapi itu ada pelajarannya di pelajaran kedokteran, biologi atau pelajaran yang lainnya, obat-obatan, farmasi. Betapa proses itu rumit yang diteliti, setelah diteliti dan dibuat buku, bukunya menjadi berlembar-lembar halaman. Proses yang terjadi mulai dari dikunyah oleh gigi-gigi kita, kemudian di rongga mulut kita mengeluarkan apa itu kata orang biologi, enzim. Setelah itu lidah-lidah kita mengecap, bisa mencerap aneka macam rasa. Alhamdulillah. Itu fungsinya kalau berfungsi normal. Tapi coba tengok ke rumah-rumah sakit, orang-orang yang mondok di sana. Mereka tidak akan mampu makan senikmat dirimu. Mereka mengalami gangguan kesehatan, terutama kesehatan fisik, sehingga mereka ada yang tidak diperkenankan untuk makan mihun berkuah. Ada yang hanya diperbolehkan makan lewat infus. Kalaupun boleh makan lewat mulut, kalau kondisinya sakit, tidak. Fungsi pengecapan lidah mereka akan mengalami gangguan. Mengunyah pun rasanya tidak enak, menelan pun rasanya tidak enak. Alhamdulillah. Tapi kebanyakan kita ketika makan itu melakukannya dengan tergesa-gesa. Ya, termasuk saya. Tidak sendiri. Dinikmati, tidak disyukuri dengan alhamdulillah. Ya. Dari setiap kunyahan, setiap gerakan gigi dan gerahan, setiap makanan masuk ke rongga tenggorokan kita sampai ke perut, kita tidak kita dorong dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, lupa itu namanya. Apa bedanya dengan kambing? Apa bedanya dengan kerbau? Apa bedanya dengan ayam? Ya. Makan hanya untuk sekedar bertahan hidup. Tidak dibarengi dengan rasa syukur yang mendalam bahwa semua proses yang terjadi itu, semua proses yang terjadi itu adalah perlu disyukuri. Mengatakan dia ini saudara tentang makan, kita tutup. Tapi dan kurangnya mohon maaf. Nanti kita sambung lagi. Bilahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saudara sekalian, tentang makan, tentang acara makan tadi ya. Kita tutup lagi ini acaranya. Bilahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.